Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, namadhiju minal ash'ari allati qilat fi mawdu' isti'aratil kutubi. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabittarisi wal Mutarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai ya, adab yang selayaknya dimiliki oleh seorang guru dan murid. Dan ini masih berada dalam pembahasan mengenai adab-adab yang berkaitan dengan pinjam-meminjam buku. Maka beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai namadhiju minal ash'ari allati qilat fi maudu' isti'aratil kutubi. Yaitu contoh-contoh ya syair-syair yang ya dirangkai mengenai pembahasan peminjaman buku ini. Kemudian qauluhu, beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi. Beliau mengatakan, wa ansyadu fi dhalika asya'an kathiratan. Dan para ulama itu mendendangkan ya, atau menggubah syair-syair dalam bab ini, yaitu bab meminjam kitab, itu banyak. Ya, banyak syair yang dirangkai untuk membahas mengenai peminjaman kitab ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ai ansyadal ulama'u fi maudu'i i'aratil kutubi syi'ran katsiran. Yaitu para ulama itu bernasyid atau mendendangkan dalam pembahasan ini, yaitu pembahasan meminjam kitab, itu mendendangkan banyak syair. Yadullu ala hirsihim alal kutubi. Yang menunjukkan ya, kesungguhan para ulama terhadap kitab. Wal inayati bihifdhiha. Ya, dan juga kesungguhan mereka untuk menjaganya. Kemudian wa adamir raghbati fi i'aratiha. Dan juga mereka ya sebetulnya tidak ingin ya wa adamir raghbati fi i'aratiha. Para ulama itu tidak ingin untuk meminjamkan kitab-kitab mereka. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa bagi mereka kitab itu sangat berharga. Kemudian laulal khaufu min kitmanil min katmil ilmi. Ya, laulal khaufu min katmil ilmi. Ya, sebetulnya mereka enggan untuk meminjamkannya, ya, kalaulah bukan karena takut, termasuk menyembunyikan ilmu. Ya, mereka khawatir kalau tidak mau meminjamkan kitab, itu seperti menyembunyikan ilmu. Fa'idha a'aruha ya, tawassaku fi i'aratiha bisyurutin wa quyudin. Fa idza a'aruha tawassaku fi i'aratiha bisyurutin wa quyudin. Maka jika para ulama itu ya akhirnya meminjamkan kitab-kitab tersebut, maka mereka ya berusaha bertindak dengan tawassaku, berusaha melakukan dengan penuh kepercayaan dalam meminjamkannya. Namun tentu saja bisyurutin dengan syarat-syarat wa quyudin dan juga dengan batasan-batasan. Nah, kemudian beliau masuk wa min dzalika qaulu ba'dihim dan di antara syair-syair yang dimaksud di sini itu adalah ucapan dari sebagian para ulama. Maka para ulama mengatakan jalla qadarul kitabi ya sahi indi fahuwa aghla minal jawahiri qadra. Ya. Maka nilai kitab itu sangat agung di sisiku, ya, ya sahi, wahai sahabat. Fahuwa aghla minal jawahiri qadra. Ya, bahkan dia itu lebih berharga daripada jawahir, daripada perhiasan permata. Kemudian lastu yauman mu'irahu min sadiqin la wala min akhin uhadhiru ghadra. Aku tak akan meminjamkannya, ya, satu hari min sadiqin, walaupun kepada sahabat. Lau la wala min akhin uhadhiru ghadra. Dan juga tidak pula aku akan meminjamkannya kepada saudara, karena khawatir akan, ya, dikhianati. Artinya tidak dikembalikan. Kemudian ma'ala man yasunuhu min malamin ballahul udhru fihi sirron wa jahron. Kemudian tak ada celah bagiku bila aku menjaganya. Bahkan aku punya alasan, ya, untuk hal ini, baik secara sirron, baik secara tersembunyi, maupun secara terang-terangan. Aku punya udhur atau alasan. Nah, kemudian beliau, lan u'irol kitaba illa birohnin. Nah, ini, lan u'irol kitaba illa birohnin min nafisir ruhuni tibron wa durro. Ya. Min nafisir ruhuni tibron wa durro. Maka aku tak akan meminjamkan buku kecuali dengan rohnin. Nah, ini akhirnya memberikan syarat, yaitu dengan jaminan. Ya. Min nafisir ruhuni. Ya, dari jaminan yang berharga. Tibron, ya, baik itu berupa emas, waturron, atau berupa mutiara. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini dapat dilihat di Al-Jami'u Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata Arba'in wa Arba'ina wa Mi'ataini, halaman 244. Atau Adabul Imla'i wal Istimla'i, ya, Safhata Thamanin wa Saba'ina wa Mi'atin, halaman 178. Kemudian wa qala akharu, dan berkata penyair yang lain, ya musta'iro kitabi, terang-terangan, ya musta'iro kitabi la tukfironna itabi, ya. Ya musta'iro kitabi la tukfironna itabi. Ya, wahai orang yang ingin meminjam kitabku, ya, jangan memperbanyak rasa gelisahku. Ya, janganlah engkau memperbanyak rasa gusarku atau rasa gelisahku. Illa birohnin wathiqin. Ya, kecuali dengan engkau memberikan jaminan yang kuat jika memang ingin meminjam kitabku. Min fiddatin au thiyabi. Ya, baik itu dari perak atau dari thiyabi, itu adalah, ya, seperti mungkin dalam hal ini adalah, ya, kain mungkin yang dimaksud seperti itu. Tapi intinya itu adalah jaminan yang kuat. Ya, jaminan yang kuat. Wa qala akharu, dan berkata juga penyair yang lain. Ayyuhal musta'iru minni kitaban. Ya, in ayyuhal musta'iru minni kitaban. Kemudian in rodattal kitaba kana sawaban. Ya, wahai orang yang ingin meminjam buku dariku, in rodattal kitaba kana sawaban. Jika engkau mengembalikan buku itu, maka itu adalah perkara yang benar. Anta wallahi in rodatta kitaban kunta u'titahu akhadta kitaba. Ya, maka engkau, demi Allah, jika engkau mengembalikan buku, itu seakan engkau memberi lalu mengambil hakmu dengan benar. Ya, ini menunjukkan bahwa, ya seorang peminjam atau seorang yang meminjamkan buku, itu ketika peminjam mengembalikan buku, itu sangat gembira. Ya, menunjukkan bahwa yang engkau lakukan itu benar, ya, bahkan sampai bersumpah atas nama Allah bahwa itu engkau memberikan hakmu dengan benar. Wa qala akharu, dan berkata penyair yang lain, atau ini ada di Al-Jami'u, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata khamsin wa arba'ina wa mi'ata, ini halaman 245. Kemudian wa qala akharu, dan berkata penyair yang lain, ayyuhal musta'iru minni kitaban irdoli minhu mali nafsika tardo. Wahai seseorang yang ingin meminjam bukuku, ya, irdoli minhu mali nafsika tardo. Ya, maksudnya, buatlah aku ridho, ya, dari kitab tersebut sebagaimana engkau, atau perlakukanlah buku tersebut, ya, sebagaimana engkau ingin, kalau kamu punya barang itu aku memperlakukannya seperti itu. Atau perlakukanlah ia sebagaimana engkau ingin barang milikmu itu diperlakukan. Artinya kitab tersebut hendaknya kau pelihara dengan baik. Kemudian, la taro roddama a'artuka naflan, ya la taro roddama a'artuka naflan, wa taro roddama sta'artaka fardon. Ya la taro roddama a'artuka naflan, wa taro roddama sta'artuka fardon. Kemudian, jangan engkau anggap mengembalikan pinjaman itu adalah nafl. Ya, sesuatu yang nafilah, sesuatu yang sunnah, ya, sesuatu yang sukarela, sesuatu yang baik jika dilakukan. Wa tarorotta masta'artuka fardon. Akan tetapi engkau harus menganggap bahwa mengembalikan apa yang engkau pinjam itu hukumnya fardu, wajib. Ya. Ini kita lihat berarti zaman dahulu pun mungkin orang meminjam itu untuk mengembalikannya sangat sulit. Ada yang menganggap itu sunnah, ya, hanya perkara yang baik saja. Padahal asalnya mengembalikan sesuatu yang dipinjam itu adalah fardho, ya, wajib. Dapat dilihat di Al-Jami'u, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, safhata arba'in wa arba'ina wa mi'ataini, halaman 244. Kemudian adabul imla'i wal istimla'i, ya, pada adabul imla'i wal istimla'i, safhata sittin wa sab'ina wa mi'atin, halaman 176. Wa qala akharu, dan berkata penyair yang lain, ya, a'ir sadiqa kama hasalta min kutubin tafuz bisyukrin arijin nashri an kathabi. Ya, maka beliau mengatakan, ya, air, ya, pinjamkanlah, ya, kepada sahabatmu mahasolta min kutubin, ya, kitab-kitab yang engkau kumpulkan. Tafuz bisyukrin arizin nasri an kathabi. Ya, maka niscaya rasa syukurmu akan menghapus biaya dan keuntungan dari, ya, mencetak kitab tersebut atau memperoleh kitab tersebut. Fa in a'aruka fardudha ala ajalin. Nah, ini selalu seperti itu. Hatta tu'arabila man'in wala nasobi. Jika ada orang yang meminjamkan buku kepadamu, maka fardudha ala ajalin. Ya, selalu seperti itu. Kembalikanlah dengan segera. Hatta tu'arabila man'in wala nasobi. Ya, sehingga engkau yang dipinjami pun tanpa penolakan dan juga tanpa kesusahan. Ini dapat dilihat di adabul imla'i wal istimla'i safhata sittin wa sab'ina wa mi'atin. Ya, halaman 176. Kita lihat betapa banyak pengulangan pentingnya mengembalikan pinjaman. Wa qala akharu, dan juga berkata penyair yang lain, idasta'arta kitabi wantafa'ta bihi fahdhar wuqitar roda min antu akhirahu. Ya, jadi beliau mengatakan, jika engkau meminjam bukuku, wantafa'ta bihi, dan kau telah selesai mendapatkan manfaat dari kitab tersebut, fahdhar wuqitar roda min antu akhirahu, maka waspadalah saat mengembalikannya, ya jangan engkau menundanya. Kemudian beliau mengatakan, waruddahu musri'an inni syughiftu bihi, waruddahu musri'an inni syughiftu bihi laula makhafatu katsmil ilmi lam tarahu. Maka beliau melanjutkan, dan ya kembalikanlah aku benar-benar ya terpikat dengan kitab tersebut, benar-benar mencintai kitab tersebut. Kalau bukan karena laula makhafatu katmil ilmi lam tarahu, ya kalau bukan karena aku takut menyembunyikan ilmu, niscaya engkau tidak akan pernah melihat kitab tersebut. Maksudnya aku tidak akan pernah meminjamkannya. Ya, ini dapat dilihat di An-Kitabi Tarjamati Asy-Syaikhi Al-Allamati Abdillah bin Aqilin. Ini dapat dilihat di buku biografi dari Syekh Al-Allamah ya Abdullah bin Aqil Al-Mujallad Ar-Rabi'ah jilid keempat safhata 18. Halaman 18. Nah, itu adalah syair-syairnya. Kemudian khulasatu adab isti'aratil kutubi. Nah, ini ringkasan dari adab-adab dalam meminjam buku. Wa khulasatu adabil isti'arati min kalamil mu'allifi wa ghairihi. Dan ringkasan dari adab-adab meminjam buku menurut penulis dan juga selainnya. Al-adabul awwalu, adab yang pertama. Al-khirsu tammu ala siyanatil kitabi. Ya, maka adab yang pertama itu adalah ya bersungguh-sungguh untuk menjaga kitab. Wa hifdhihi minad diya'i awit tamazzuqi. Ya, ini yang penting. Wa hifdhihi minad diya'i, ya. Wa hifdhihi minad diya'i awit tamazzuqi, dan menjaga kitab tersebut itu dari ya dia itu seperti ya hilang lah ya doa ya hilang, kemudian awit tamazzuq dari rusak atau sobek, aw min wad'ihi fi makanin la yaliqu bihi, atau melindunginya dari meletakkannya di tempat yang tidak sesuai atau tidak layak bagi kitab tersebut. Ya, sehingga yang namanya kitab itu harus dijaga, jangan sampai sobek, hilang, atau diletakkan di tempat yang tidak pantas. Atsani, adab yang kedua, laisa lil musta'iri an yu'alliqa 'alal kitabi. Ya. Ini penting. Ya, laisa lil musta'iri an yu'alliqa 'alal kitabi. Ya, peminjam itu tidak boleh memberikan ta'liq atau catatan kaki pada kitab tersebut. Nah, itu kan kitab pinjaman. Bagaimana mungkin diberikan catatan kaki? Wa illa idza, ya ini kecuali ya. Illa idza 'alima ridha sahibihi. Ya, kecuali dia memang sudah tahu bahwa pemiliknya itu rela. Tapi kan secara umum namanya pemilik ya ingin kitabnya bersih, atau kalau ada catatan kaki ya catatannya si pemilik, bukan catatan peminjam. Wa ta'liqu lahu syurutun. Ya, dan jika ingin memberi catatan kaki pada buku pinjaman itu ada syarat-syarat. Min ahammiha, ya di antara syarat-syarat yang paling penting itu adalah al-awwalu an yakunal khattu, ya tulisannya hasanan la ya'ibul kitaba li roda'atihi. Ya, an yakunal khattu hasanan la ya'ibul kitaba li roda'atihi. maka tulisannya itu harus tulisan yang bagus. Ya, yang tidak ya merusak buku karena ya tulisannya yang tidak bagus. Kemudian yang kedua, ahammiyatu ma yu'allaku. Ya, berarti harus diperhatikan bahwa yang ditulis di catatan kaki itu adalah sesuatu yang penting. Fala yu'allaku illal fawaidul muhimmatu al muta'alliqatu bidzalikal kitabi. Ya. Maka tidak boleh diberikan catatan kaki ya, melainkan dengan catatan yang penting yang berkaitan dengan kitab tersebut. Mithlu, contohnya tanbihin ala iskalin. Ya, misalnya penjelasan pada sesuatu yang memang ada iskal di situ, ada sesuatu yang meragukan. Aw ihtirazin, atau di situ ada ihtiraz, ya, penjelasan dari sesuatu yang perlu diwaspadai. Aw tanbihin ala khata'in, atau itu merupakan ya penjelasan atau peringatan dari kekeliruan, wa nahwi dzalika, dan yang serupa dengannya. Atsalitsu, ya, syarat yang ketiga, an yakuna saliman minal khata'i, bahwa catatan kaki tersebut itu harus bebas dari kekeliruan. Ar-rabi'u, yang keempat, an yakuna ta'liqu fil makanil munasibi, ya, bahwa catatan kaki itu harus dituliskan di tempat yang sesuai. Ya, harus di tempat yang sesuai, artinya jangan asal nulis. Fala yakunu bainal asturi, ya, au fi ghairi maudi'ihi. Maka janganlah engkau menulis di antara baris. Ya, sebetulnya di antara baris itu bukan tempat yang baik untuk menulis catatan. Karena ya dikhawatirkan itu akan membuat tulisan asalnya itu sulit dibaca. Ya, au fi ghairi maudi'ihi, atau pada tempat yang tidak semestinya. Kemudian al-adabu tsalitsu, adab ketiga yang berkaitan dengan meminjam buku. Laisa lil musta'iri an yusliha khata'an wajadahu fil kitabi. Ya, ini penting. Jadi tidak selayaknya bagi seorang peminjam untuk memperbaiki kesalahan yang ada dalam buku tersebut. Ya, misalnya ada kekeliruan, jangan langsung diperbaiki. Illa idza sta'dzana min sahibihi, sekali lagi, kecuali dia sudah mendapatkan izin dari pemiliknya. Mengapa? Li'anna taswiba tasorrufun fi milkil ghairi. Ya. Karena yang namanya mengoreksi atau memperbaiki sebuah kitab, ya, membenarkan, itu sama saja dengan mengelola atau menguasai milik orang lain. Yaftaqiru ila idznihi, maka itu memerlukan izin dari pemiliknya. Ya, maka tidak boleh asal mengoreksi. Ya, maka fala wa alaihi fala ya'samu tarikut taswibi mutlaqon. Ya, maka seseorang yang meninggalkan untuk mengoreksi, ya, padahal ada sesuatu yang keliru, itu dia tidak melakukan koreksi, itu tidak berdosa atau tidak tercela secara mutlak. Mengapa? Wali annal musta'ira rubbama dhanna annal ibarata khata'un. Karena bisa jadi peminjam itu menyangka bahwa ungkapan yang ada pada buku tersebut keliru. Wahiya sawabun. Padahal itu sebetulnya memang benar seperti itu. Ya. Fa yushawwihul kitaba. Maka pada saat itu dia akan merusak buku tersebut. Ya, karena yang tadinya memang benar malah diperbaiki. Wastathnal ulama'u al-kitabal mauqufa, ya kan, tapi para ulama mengecualikan untuk kitab-kitab yang diwakafkan. Fa innal khata'a fihi yusawwabu jazman, karena kekeliruan yang ada dalam buku-buku tersebut itu boleh diperbaiki secara jazm, secara pasti. Khususan maka na khata'an mahdhon, ya, terlebih lagi khususnya kalau kekeliruannya itu memang kekeliruan yang murni. La yahtamilut ta'wila, di mana di situ tidak ada tidak mungkin ya, tidak ada kemungkinan untuk ditakwil. Wa in ista'dzana minan nadhiri 'alal kitabi fa huwa hasanun. Dan jika dia meminta izin kepada nadhir, ya karena yang namanya wakaf itu pasti ada nadhirnya, pengelolanya, pengelola entah masjid, entah kitab. Kalau minta izin, fahuwa hasanun, maka itu yang lebih baik. Kemudian ar-rabi'u, adab yang keempat, al-mubadaratu biraddil kitabi fauralintihai minhu. Yaitu bergegas mengembalikan buku, ya, setelah dia selesai membaca kitab tersebut atau memanfaatkan kitab tersebut. Kemudian waqad atal ulama'u, waqad atal ulama'u habsal kitabi ba'da lintihai minal maqsudi minhu minal dhulmil ladhi la yaliqu biman yatlubu ilman. Nah, ini penting. Ya, dan sungguh para ulama itu menganggap habsal kitabi, menahan kitab, ba'da lintihai, setelah dia selesai menyelesaikannya, minal maqsudi minhu minal dhulmi alladhi la yaliqu biman yatlubu ilman. Ya. Ya, jadi dia menahan bukunya padahal dia sudah tidak memerlukannya lagi, ya sudah selesai. Itu merupakan bentuk kedzaliman yang tidak layak, tidak pantas dimiliki oleh seorang yang dia itu menuntut ilmu. Al-khamisu, adab yang kelima, alla yatasarrafa fihi, ya bima la yatanawaluhu idznul i'arati lafdhon. Ya, hendaknya dia tidak menggunakan buku tersebut itu di luar atau melampaui batas izin peminjaman. Ya, jadi ya kalau memang dipinjamnya mungkin waktunya demikian dan hanya digunakan demikian, ya dipenuhi saja. Lafdhon, baik secara lafat, kemudian urfan atau secara urf atau kebiasaan. Fala yarhanuhu, ya maka ia tidak boleh menggadaikannya. Ya, kalau pinjam ya pinjam, jangan digadaikan. Kemudian au yu'iruhu syakhsan akhara. Kalau dia meminjam buku, maka dia tidak boleh meminjamkannya lagi kepada orang lain. Kemudian au yudi'uhu. Ya, dan dia juga tidak boleh untuk menitipkannya. Wa nahwu dzalika min wujuhit tasarrufi. Dan juga hal-hal yang sejenis dengan itu yang berupa menguasai atau memanfaatkan kitab-kitab tersebut. Ya, kalau pinjam ya dikembalikan, jangan kemudian malah dipinjamkan ya, atau digadaikan atau dititipkan dan lain sebagainya. As-sadisu, adab yang keenam, idza sta'arahu bi nafsihi ta'ayyana 'alaihi. Jika dia meminjam buku untuk dirinya sendiri, ya, maka dia wajib untuk idza sta'arahu bi nafsihi ta'ayyana 'alaihi. Ya, jika dia meminjam bukunya dan juga ditetapkan bahwa dia itu meminjam untuk dirinya sendiri, maka bihasabil asli, maka mengikuti hukum asalnya, kalau dia yang meminjam, an yaruddahu binafsihi, maka seharusnya dia juga mengembalikannya sendiri. Wala yursilahu ma'a ghairihi, maka dia tidak boleh seharusnya mengembalikannya itu melalui orang lain. Ijlalan lil kitabi min nahiyatin. Ya, karena yang mengembalikan kitab secara langsung itu merupakan pemuliaan atau penghargaan terhadap buku tersebut. Ya, penghormatan, pemuliaan terhadap buku tersebut secara satu sisi. Kemudian, wa hifdhon li haqqil mu'iri min nahiyatin ukhra. Dan itu juga ya menjaga hak orang yang meminjamkan buku tersebut dari sisi yang lain. Illa, ya, kecuali in ulima atau alima saja. In alima min halil mu'iri ar-ridha bidzalika. Kecuali jika si peminjam itu mengetahui keadaan orang yang meminjamkan buku tersebut bahwa dia ridho atau rela dengan cara tersebut. Ya, tapi hukum asalnya orang yang meminjam itu ya mengembalikan sendiri, tidak melalui orang lain. As-sabi'u, adab yang ketujuh atau yang terakhir, itu adalah an yudhiro lil mu'iri syukrohu. Hendaknya peminjam itu menampakkan kepada orang yang meminjamkan kitab tersebut, itu rasa terima kasih. Wamtinanahu. Ya, wamtinanahu. Dan juga menunjukkan penghargaan. Waddu'a alahu. Dan juga mendoakan kebaikan bagi orang yang meminjamkan. Bima yunasibul maqoma. Ya, dengan perkara-perkara atau doa-doa yang sesuai dengan keadaannya. Li'umumil adillati fi syukri ala sona'i'il ma'rufi. Ini mengikuti keumuman dalil-dalil yang menunjukkan ya anjuran untuk bersyukur atas kebaikan yang bersifat umum. Wa i'aratul kutubi min ahammiha. Dan meminjamkan buku itu diantara bentuk kebaikan yang paling penting. Maka itu lebih layak untuk diucapkan rasa terima kasih. Unzur ini dapat dilihat di Al-Jami'u lil-Khatibi. Ya Al-Jami' buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama, Safhata arba'ina wa mi'ataini, halaman 240, ila Safhati thamanin wa arba'ina wa mi'ataini, sampai halaman 248. Kemudian, Taqyidul Ilmi, ya, kitab Taqyidul Ilmi, Safhata sittin wa arba'ina wa mi'atin, halaman 146, ila Safhati khomsina wa mi'atin, sampai halaman 150. Kemudian, Mughnil Muhtaji, kitab Mughnil Muhtaj, Al-Mujallada Thalitha, jilid ketiga, Safhata Khomsa Ashrota wa Thalathimi'atin. Halaman 315. Kemudian Tadhkiratu Sami'i wal Mutakallimi, ya, kitab Tadhkiratu Sami'i wal Mutakallim, Safhata Sittin wa Isrina wa Mi'atin, halaman 126. Kemudian kitab I'aratul Kutubi, Safhata Thamanin wa Thalathina wa Ma Ba'daha. Kitab I'aratul Kutubi, halaman 338 dan juga setelahnya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.